ini orang ini bilang sama apa pria itu supaya cepat-cepat bisa nikah kembali dengan bekas istrinya itu. Kamu menikahi begitu akad saja sudah akad selesai, terus langsung kamu cerai supaya tanpa iddah lagi bisa nikah dengan pria yang pertama. Begitu. Rasulullah SAW menyatakan la'anallah al-muhallil wal-muhallal lahu. Allah melaknat pria yang dijadikan alat untuk menghalalkan itu. Itu nanti yang nikah untuk cerai itu yang diongkosi itu istilahnya sinabunda. Lalu orang Melayu bilang wal-muhallal lahu, dan dilaknat pula oleh Allah pria yang menyuruh, yakni bekas suami tadi yang menyuruh pria lain supaya menikahi bekas istrinya dan supaya menceraikannya dan supaya dia bisa kembali lagi. Dua-duanya dilaknat oleh Allah. Ini mas syarih haramnya nikah muhallal itu tadi. Tetapi Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah berpendapat ibahatihi al-mutlil mutallaqati talatan bimujarradil akdi, membolehkan untuk kembali kepada bekas istri yang sudah dicerai tiga kali bimujarradil akdi, hanya dengan semata-mata akad sama pria lain yang apa disuruh tadi yang untuk kemudian menceraikannya lagi. Padahal Mas Sari melaknat perbuatan itu. Ya. Nah, ini jelas walaupun Sa'id bin al-Musayyib imam dari a'immatut tabi'in, walaupun keistimewaannya dan kehebatannya, tetapi ditolak pendapatnya itu dan dikritik dan diterangkan tentang kesalahannya, kebatilannya, supaya umat tidak mengikutinya. Begitu caranya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wakilu dhalika min ma'yukhalifu sunnat as-shari'ah, dan pendapat-pendapat lain dari saya dengan Sayyid yang menyelisihi sunnat yang shari'ah yang jelas. Waradda al-Hasan qawlahu fi tarkil ihdad anil mutawaffa anha zawjuha, dan juga telah dibantah Al-Hasan Al-Basri yang namanya lengkapnya Al-Hasan bin Abil Hasan bin Yasar Al-Basri, Abu Sa'id, dibantah pendapatnya di tarkil ihdad dalam hal dia menganggap tidak adanya iddah, tidak adanya iddah bagi istri yang al-mutawaffa anha zawjuha, ya, yang ditinggal mati oleh suaminya. Jelas menyelisihi apa qaulullah wa qaul rasul yang sharihah, sehingga ditantang oleh para ulama dalam perkara ini. Kan aneh, kok jauh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri Imam Tadi'i bisa berpendapat seperti itu. Ya iya, demikianlah memang manusia mempunyai kesalahan. Tapi ingat, karena kesalahan yang demikian itu tidak mengeluarkan dia dari kedudukan sebagai Imam Ahli Sunnah, Imam Salaf, maka kesalahan itu dipantah dengan adat sopan santun, ya, tidak disertai dengan cercaan atau penghinaan. Lebih aneh lagi datang setelah itu wala apa bin Abi Rabah, ya, ini adalah termasuk imam dari Imam Tabi'in ya? Apa ini dibantah pendapatnya oleh para imam yang lainnya dari tadi fi ibahatihi i'adatul buruj, di dalam hal pendapatnya yang menyatakan bolehnya suami, dalam istilah i'adatul buruj yakni suami menjinai istrinya pada lubang kuburnya. Ini jelas pendapat yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang Rasulullah SAW menyatakan man ata imratahu aw ahlahu fi duburiha faqad bari'a min dini Muhammad SAW. Barang siapa yang menjinai istrinya pada lubang duburnya, maka sungguh dia telah terlepas dari agama Muhammad SAW, yang dosa besar atas suami yang demikian. Hadis sahih menyatakan demikian, dan yang berpendapat dengan apa adalah Imam Malik, dan ini adalah pendapat yang berterima bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW yang menyatakan bolehnya perbuatan yang telah dinya telah dicela dan dicerca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, wa ala tawus juga dibantah oleh para imam pendapatnya Tawus bin Kisan al-Yamani, Abu Abdurrahman Al-Humairi, yang Tawus bin Kisan ini sempat belajar dari 50 sahabat Nabi, Masya Allah. Dan imam dari A'immah Ahlul Yaman, Tawus bin Kisan ini dari kalangan tabi'in. Tawus juga dibantah pendapatnya di masa'ilin muta'addidatin, dalam berbagai masalah-masalah fiqhiyah, antara lain juga masalah mut'ah. Beliau termasuk dari kalangan tabi'in bersama Ibnu Jurayj yang membolehkan mut'ah, ya, dan dibantah oleh para imam, imam tabi'in yang seakran dengan beliau atau yang sesudah beliau. Wa ala ghairi haula'i ajma' al-muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim wa mahabbatihim wa dana'i alaihim. Sedangkan terhadap mereka, para ulama itu, ghairi haula yang selain yang disebutkan itu dan yang selain mereka, apakah Ibnu Abbas ataupun Sa'id bin al-Musayyib ataupun Atha' bin Rabah bin Abi Rabah atau Tawus bin Kisan atau yang lain-lainnya dari para ulama itu yang mempunyai kesalahan-kesalahan dalam fatwanya, ijma' muslimun, kaum muslimin telah sepakat ala hidayatihim, meyakini bahwa mereka itu di atas hidayah walaupun keliru dalam ijtihad di dalam beberapa perkara-perkara yang disebutkan tadi, wa dirayatihim, dan di dalam akhlak mereka, wa mahabbatihim, dan juga kaum muslimin sepakat untuk mencintai mereka para imam yang telah dibantah itu tadi tentang kesalahan-kesalahan mereka itu, wajana alaihim, dan juga tetap kaum muslimin memuji dan menyanjung mereka para imam yang walaupun dibantah kesalahan-kesalahannya. Ini menunjukkan sempurnanya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyikapi para imam dalam menyikapi para ulama, walaupun mengagungkan dan memuliakan mereka, tetapi tidak bertaklid, tidak membedek kepada mereka. Sikapnya ahli sunnah itu sikap ilmiah dan amaliyah. Ilmiah dan amaliyah. Ya? Jadi sikapnya itu dengan ilmu dan dengan amal. Ya? Tidak ngawur. Ya? Kalau sudah kadung cinta membesek. Ya? Sampai lebih rendah dari dahima. Kalau sudah kadung benci, tidak melihat kebaikannya sedikit pun. Itu ahli hulu. Sikapnya ahli hulu. Orang-orang yang melampaui batas. Para ekstremis. Ya? Sikapnya itu demikian. Tapi kalau ahli sunnah, ahli wasat, ya, mereka itu tengah-tengah di dalam menyikapi kesalahan-kesalahan para ulama, ahli adil, orang-orang yang adil, ya, dalam menyikapi para ulama, ahli sunnah yang telah disepakati dan diyakini mereka itu di atas shiratal mustaqim. Yang telah diyakini dan disepakati mereka itu di atas kebenaran, di atas sunnah, dan mempunyai kesalahan-kesalahan manusiawi. Walam yu'addu ahadun minhum mukhalifuhu fi hadhihi al-masail wa nahwiha ta'nan fi ha'ula'i al-a'immah wa la aidan lahum. Tidak ada seorang pun yang dianggap, seorang pun dari mereka yang bersalah itu tadi, atau yang dikritik kesalahan-kesalahannya itu tadi di hadir masail, nah, dalam hal penyelisihan mereka, ya, dan yang semisalnya tidaklah dianggap kritik terhadap kesalahan-kesalahan para imam itu, tidak dianggap panen, pencelaan atau penghinaan terhadap para imam-imam yang dikritik. Kritikan terhadap para imam itu tadi tidak dianggap sebagai taan, celaan, cercaan kepada para imam itu. Ya? Wala'ai dan lahum, dan kesalahan-kesalahan para imam itu tadi dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'in itu tadi tidak dianggap sebagai kehinaan bagi mereka. Ya. Wa qad imtala'at kutubu a'immatil muslimina minas salafi wal khalafi. Dan sungguh telah penuh kitab-kitabnya para imam muslimin dari kalangan salaf maupun khalaf. Bitabhini hadhihi maqalati, yang isinya menerangkan berbagai pendapat-pendapat ini tadi. Wa ma asbahaha mithlan, yang semisal itu. Mithlu kutub Syafi'i, seperti kitab-kitabnya Al-Imam Syafi'i. Yang terbesar di dalam perkara ini, yaitu yang ditulis oleh, yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Al-Baihaqi mengumpulkan keterangan-keterangan Imam Syafi'i dari akal, kemudian diberi nama karya tersebut Ma'rifatus Sunan wal Akal. Ini terbesar, dianggap sekarang yang sudah ditemukan dari kitab-kitab Imam Syafi'i. Ma'rifatus Sunan wal Athar ini mengandung keterangan-keterangan Imam Syafi'i dengan sangat tentang pendapat-pendapat fikih ijtihad para sahabat dan tabi'in tentang berbagai masalah-masalah iya dari sahabat dan tabi'in. Itu keistimewaannya kitab ini, Ma'rifatus Sunan wal Athar, yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam tujuh jilid besar. Juga Imam Syafi'i membawakan riwayat-riwayat dalam Al-Ilm, kata beliau. Kemudian di dalam Ar-Risalah, wa Ishaq, yani Ishaq bin Rahuya, wa Abi Ubaid, Abi Ubaid, orang yang paling luas ilmunya di kalangan kami, dia ngomong istilah kami ini semacam Abu Ishaq, semacam Ishaq bin Rahuya. Ya, orang yang paling baik adabnya, orang yang paling mampu untuk apa mengumpulkan umat di atas suratul mustaqim. Kita butuh kepada Abu Ubaid dan Abu Ubaid tidak butuh kepada kita. Saking hebatnya ilmunya. Abu Ubaid juga menulis beberapa buku yang sebagian besar dari buku-bukunya itu asal hilang. Kemudian Abu Thawr, waman ba'dahum min a'immatil fiqhi, dan orang-orang yang sesudah mereka dari imam-imam fiqh wal hadith dan imam hadith wa ghairi jimah, dan yang selain kedua dan selain fiqh dan hadith, min man idda'u hadihil maqalati, dari mereka yang mengatakan tentang pendapat-pendapat ini, maka nabi Musa batiha syaitun jadih, yang sesungguhnya tidaklah sesuatu itu kesalahan-kesalahan itu sebagai sesuatu yang banyak. Walau dzakarna dzalika bi hurufihi laqala al-amadu jiddan. Dan seandainya kita mau sebut semuanya lengkap dengan huruf-hurufnya, berbagai pendapat-pendapat itu, ini saya akan panjang sekali pembahasan ini. Wa amma muradur raddu bidzalika. Nah, sekarang golongan kedua yang niatnya lain. Sudah dari tadi kita membahas niat batinnya untuk mengkritik para ulama atau membicarakan kesalahan-kesalahan para ulama salaf itu dalam rangka apa? Izharul haq, memenangkan, menampakkan al-haqnya, dan di dalam rangka untuk apa? Memperingatkan umat supaya jangan mengikuti kesalahan-kesalahan tersebut. Ini niatnya baik dan diberi pahala oleh Allah niat yang seperti ini. Wa amma muradur raddu bidzalika, adapun sekarang golongan kedua niatnya menampak membantah berbagai kesalahan-kesalahan itu dalam rangka izharu aibin man radda alaihi. Kalau dalam rangka niatnya untuk menampakkan keaiban pihak yang dibantah kesalahannya itu, wa tanaqquhu, dan dalam rangka untuk merendahkannya niatnya itu, wa tabyinu jahla, dan dalam rangka untuk menerangkan kejahilannya. Ini buktinya dia jahil, ini ternyata dia itu salah, begitu. Niat untuk supaya orang itu menganggap yang dibantah itu jahil, wa qusurihi fil ilmi, dan dalam rangka niatnya untuk menunjukkan apa pendeknya ilmunya, wa nahwi dzalika, dan niat-niat yang semacam itu, kana muharraman, niat kalau membantah kalau dengan niat demikian haram. Sawaun kana rabbuhu li dzalika fi wajhin man radda alaihi aw fi ghaibatihi, sama hukum haramnya ini, niat membantah itu yang demikian tetap haram, baik dia membantahnya di hadapan pihak yang dibantah itu atau di belakang pihak yang dibantah itu. Wa sawaun kana fi hayatihi aw ba'da mautih, sama juga haramnya membantah dengan niat seperti itu. Membantahnya ketika yang dibantah itu masih hidup atau ketika yang dibantah itu sudah mati. Wa hadza dakhilun bima dhammahu Allah taala bi kitabih. Dan membantah dengan niat yang seperti ini masuk di dalam apa yang dicela oleh Allah di dalam kitabnya, wa tawa'ada alaihi, dan yang Allah ancam atas pelakunya, bilhamzi wallamzi, dalam hal memberikan isyarat-isyarat penghinaan. Wa dakhala aidan fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk pula dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyara man amana bi lisanihi wa lam yu'min bi qalbihi, sama munafiqun. Orang-orang yang beriman hanya dengan lesannya tetapi tidak beriman dengan hatinya, itu munafiqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa kepada mereka ini? La tu'zul muslimina, jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Wala tattabi'u awratihim, dan jangan kamu mencari-cari keaibannya. Fa innahu man yattabi'u awratihim, karena siapa yang mencari-cari keaiban muslimin, yattabi'ullahu awratah, Allah akan mencari-cari aibannya. Wa man yattabi Allah wa auratahu yaqahu law bi, siapa yang Allah telah mencari-cari keaibannya, maka Allah akan buka keaiban dia walaupun dia di tengah-tengah rumahnya, walaupun tersembunyi di tengah-tengah rumah. Ini keluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, ya, dan oleh At-Tirmidzi dalam jami'nya, ha? Serta Ahmad dalam musnadnya, juga Ibn Hibban di dalam sahihnya, Abu Ya'la al-Mansuri dalam musnadnya, dan lain-lainnya. Al-Imam Al-Haythami menyatakan dalam Majmu'ul Zawaid Rijalul Thiqat, rawi-rawi yang kepercayaan. Baik. Jadi dikatakan di sini termasuk yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, orang yang mengkritik di dalam mencari keaiban dan menghinakan dilakukan terhadap sahabat, tentunya dilakukan oleh Rasulullah yang menulis sekian banyak buku-buku untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan dari kalangan sahabat. Sebagian dari kata riwayat yang dinukil oleh mereka dalam buku-buku mereka itu tentang kesalahan sahabat memang benar, itu kesalahan sahabat. Sebagiannya batil. Sedangkan kesalahan-kesalahan yang mereka nukil yang benar itu mereka dramatisir sedemikian rupa sehingga tampaklah kesalahan-kesalahan itu demikian besar dan mengerikannya, dan cenderung mereka tafsirkan untuk menyatakan kekafiran sahabat. Demikian pula dilakukan oleh aqlaniyun dan ahli bidah yang lainnya, rawaiyun, yang mereka membuat keterangan-keterangan tentang penimbangan-penimbangan para ulama dalam rangka untuk menghinakan dan menjatuhkan kewibawaan ulama serta kepercayaan umat terhadap para imam-imam salaf dan khalafin qadim. Mereka bikin tulisan tentang Abu Hurairah supaya umat ragu tentang kebenaran kejujuran Abu Hurairah. Aisyah radhiyallahu anha juga dalam rangka demikian mereka bikin tentang kesalahan-kesalahan Aisyah untuk supaya mereka ragu tentang kejujuran Aisyah. Dan para penulis Al-Quran, para sahabat penulis Al-Quran, mereka bikin keterangan-keterangan untuk meragukan umat tentang mereka. Cuman diutil kesalahan-kesalahan mereka yang sebagiannya akan mereka menulis itu betul benar. Kesalahan-kesalahan mereka. Tetapi kesalahan-kesalahan sekali lagi yang tidak menggugurkan kejujuran mereka dan kebenaran mereka. Tapi dibikin sedemikian rupa supaya terlihat seolah-olah menggugurkan kejujuran mereka. Kemudian wa hadza kulluhu, keterangan-keterangan yang disampaikan dari tadi itu oleh Al-Imam Ibnu Rajab di dalam hal adab sopan santun untuk menerangkan kesalahan-kesalahan ulama itu di haqqil ulama al-muqtadadihim bidin, itu adalah dalam hal menyikapi kesalahan-kesalahan ulama al-muqtada yang menjadi panutan bidin di dalam perkara agama. Fa'amma ahlul bidah, adapun tokoh-tokoh ahlul bidah wadzalalah dan tokoh-tokoh ahlul dzalalah, orang-orang sesat, apakah ulamanya atau juhalanya, apakah a'immahnya atau makmuminnya, waman tasyabbaha bil ulama, dan juga orang-orang yang tasyabbaha bil ulama, menyerupai ulama, yang diulamakan atau diberi atribut-atribut ulama, ya, yang sesungguhnya walaisa minhum, bukan termasuk dari ulama. Ya juzu bayanu jahlih, maka boleh kata Ibnu Rajab al-Hanbali menerangkan kebutuhan mereka. Wa ibarahuyubihim, dan boleh untuk menampakkan keaiban-keaiban mereka dalam rangka tahdzir umat dari bahaya-bahaya mereka ahlul dhalal itu. Tahdziran sebagai peringatan terhadap umat minal iqtidaihim, supaya mereka jangan sampai mengikuti ahlul dhalal itu, orang-orang yang sesat itu, diterangkan keaibannya dan kebodohannya, ya, penyimpangan-penyimpangannya dan bukti-bukti kebodohannya, ya. Naam. Walaisa kalamun al-an bi hadzal qabil, dan pembicaraan kita sekarang ini bukan tentang permasalahan ini. Tentang permasalahan ini bisa dibaca dalam buku yang ditulis oleh Imam Al-Jarh Al-Ta'dil fi hadzal zaman, Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddits Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dalam buku Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah fi Nakdir Rijal wal Kutub wat Tawa'if. Ini buku mendangkan bagaimana menyikapi kesalahan-kesalahan ahlul bidah atau kelompok-kelompok sesat atau kitab-kitab yang sesat, diterangkan di situ, ya. Atau juga bisa di dalam perkara ini dibaca buku Hijrul Murtadi karya Syekh Bakr Abu Zaid Abdullah, ya, yang cukup memberikan keterangan patokan-patokan dan dasar-dasar bagaimana menyikapi ahlul bidah dan da'ina ilal bid'ah, orang-orang yang menyeru kepada bid'ah. Wa man urida minhu annahu arada bi raddihi min ahli al-ulama'i an-nasihata lillahi wa rasulih, dan barang siapa yang diketahui daripadanya bahwasanya dia itu berkeinginan dengan bantahannya kepada para ulama itu dalam rangka nasihat, an-nasihah lillah yang diperuntukkan semata-mata karena Allah, wa rasulih, dan dalam rangka untuk taat kepada rasulnya, fa innahu yajibu al yu'amala bil ikram wal ihtiram wal ta'zim, maka yang demikian ini wajib untuk al yu'amal, diperlakukan bil ikram, dengan pemuliaan wal ihtiram dan kehormatan, wal ta'zim, dan diagungkan kesahili a'immatul muslimin sebagaimana keadaannya para imam-imam muslimin alladzina sabaqa zikruhum, yang telah disebut sebelum ini nama-nama mereka, wa amdarihim, dan yang semisal mereka, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini kita dapati banyak masalah. Antara lain al-Imam As-Sanani rahimahullah, Muhammad al-Amir As-Sanani, dan beliau adalah min ajaibil zaman, termasuk keajaiban-keajaiban negeri Yaman, yaitu Al-Imam As-Sanani, yang beliau termasuk juga Imam Al-A'immatis Sunnah di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akram satu masa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau menulis satu buku khusus Raful Astar fi Rabbi ala man ra'a bi fana'in nar, membantah, khusus membantah Ibnu Taimiyah dalam hal pendapat Ibnu Taimiyah bahwa neraka bagi orang kafir itu kekekalannya tertata. Pendapat bawakil dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Dan buku ini yushkar alaih, para a'immah berterima kasih kepadanya dengan dia berhasil menulis buku ini, bantahan terhadap Ibnu Taimiyah. Walaupun Ibnu Taimiyah imamun min a'immah ahlus sunnah, sayyidul maslul alal bid'ah wa ahliha, asadu sunnah ala al-bid'ah wa ahliha, wa syaykhul islam al-mu'azzam. Tetapi para ulama berterima kasih kepada Al-Imam As-Sanani dalam menulis buku ini yang isinya khusus membuat bantahan kepada Ibnu Taimiyah dalam perkara tersebut. Karena apa? Karena qarinah, bukti-bukti zahir menunjukkan memang Al-Imam As-Sanani dalam membantah Ibnu Taimiyah di dalam perkara ini adalah betul-betul dalam rangka nasihat lillah wali rasulihi, ya, na'am, wali a'immatul muslimina wa ammatihi. Maka beliau dimuliakan oleh para ulama, dan kitab ini akhirnya ditahqiq, diberi takhrij, keterangan tambahan, ta'liqat oleh Imam Ahlus Sunnah di hadha zaman Al-Syeikh Al-Muhaddits Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani hafizahullah. Begitu Ahlus Sunnah wal-Jamaah. Bukan mereka itu mukallidun. Ya. Mereka bebas dari taklid sehingga mereka mempunyai betul-betul sikap ilmiah dan amaliyah. Nah. Wa man 'urida annahu arada bi rabbi 'alaihim at-tanqis wa ad-damm wa ihar al-'ain. Dan barang siapa yang menghendaki dengan bantahan terhadap mereka itu, terhadap para imam, para ulama itu, dalam rangka tanqis, untuk merendahkan wadzam, dan dalam rangka untuk menghinakan, mencela, dan dalam rangka untuk menampakkan keaibannya, fa'innahu yustahaqqu, maka yang demikian ini pantas untuk ayyuqabila bil uqubah, untuk dibalas dengan hukuman. Liar jadi ahwa, agar dia yartede yang yekuh, menahan tangannya jangan, atau menahan lesannya jangan melanjutkan perbuatannya. Wa nadhairuhu an hadzal an hadhihi ar-radail al-muharrama, dan agar juga menahan lesan dan tangannya orang-orang yang semisal dia dengan hukuman seperti itu dari perbuatan hina ini. Dari mana diketahui? Ya, sekali lagi dari kalak ini, dari bukti-bukti zahir, dari bentuk-bentuk kalimatnya yang bisa dijadikan contoh di sini ialah Imam Dhalil Mubtadi' Adu Sunnah Muhammad Zahid Al-Kautsari, yang menulis kitab At-Ta'rif ala Al-Khatib Al-Baghdadi, yang di situ dia menghabisi para imam Ahlus Sunnah dengan penuh kemarahan ta'assubnya karena Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Al-Baghdad memberikan, menukil riwayat-riwayat cercaan kepada Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Dalam hal ini Muhammad Zahid Al-Kautsari adalah muta'assid Hanafi dan marah dengan perbuatan Al-Khatib Al-Baghdadi sampai akhirnya bukan saja mencerca Al-Khatib Al-Baghdadi, tetapi mencerca para a'immah Ahlus Sunnah, bahkan mencerca sahabat. Dan alhamdulillah dibantah cercaan-cercaan itu oleh Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Alim Al-Madlum Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi Al-Yamani rahimahullah. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani, hadzal alim al-mazlum, seorang alim yang banyak dizalimi oleh banyak orang. Dalam kitab At-Tanki, alhamdulillah tidak ada satu pun cercaan, tulisan, pernyataan dari ahlul dalal dan dari golongan yang demikian ini yang menukilkan tentang kesalahan-kesalahan para imam ahlus sunnah, para salafus saleh dalam rangka untuk menghinakannya, kecuali mesti selalu dibantah dan selesai bantahan itu dan tinggal kita membukanya. Makanya jangan mau ketinggalan kereta, atau dengan istilah lain, jangan mau ketinggalan zaman. Jangan kuna kamu. Harus belajar supaya ngerti keagungan dan kebesaran dan kekokohan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Manhajus Sunnah terhadap bid'ah dan manhajnya. Contohnya yang semisal tulisannya Muhammad Zahid al-Tawfari dan ulama telah menghukumnya dengan keras dan membantahnya dengan sekeras-keras bantahan. Sebagaimana juga Al-Akhna'i menulis tulisan yang isinya ingin membela Al-Tabarruk bil Qubur, minta atau ngalap berkah dari kuburan-kuburan yang diramatkan, ya, yang kemudian dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan kitab Arba'atul 'Alal Akhna'i, dan selesai. Muncul tauhid baru di zaman ini, Muhammad bin Ali Al-Maliki di Mekkah kemudian menulis buku persis seperti bukunya Al-Akhna'i yang telah dibantah oleh Ibnu Taimiyah dengan judul Mabaid Yajid Antusaha. Dan buku ini sudah diterjemahkan oleh Kuburiyun dengan terjemah dalam bahasa Indonesia, paham-paham yang perlu dan Alhamdulillah Syekh Abdul Aziz bin Saleh Al-Syekh Hafizullah telah membantah buku Muhammad Al-Maliki hadha dengan judul Hadihi Mabahimna. Tapi Al-Sunan memang malas belum diterjemahkan tambahannya. Al-Sunan di Indonesia ya. Sehingga orang awam banyak termakan oleh berbagai buku-buku fitnah, buku-buku sesat ini tadi. Ya, Mas'alullah al-afiyah. Perlu memang diberi bantahan dan diberi hukuman kepada orang-orang yang mencerca a'immah ahlus sunnah itu, sekali lagi, supaya orang yang misal dia menahan dirinya dan berani-berani, jangan petentang-petentang yang menghina para imam ahlus sunnah itu. Nah, supaya kecil nyalinya. وَيُعْرَفُ هَذَا الْقَصْدُ تَارَةً بِإِقْرَارِ الرَّادِّ وَاعْتِرَافِهِ, dan diketahui tujuan ini, apakah tujuan jelek ataupun tujuan baik dalam membantah Ahlus Sunnah itu, diketahui tarotan kadang-kadang diketahui dari mana, dengan ikrari ratu wa'atirafi, dengan ikrar pernyataan si pembantah dan pengakuan dia sendiri. Wadarotan dan kadang pula di kali lain diperaingin lukhidu bibi'lihi wa qawlih, dengan qarinah, qarain qarinah qarinah, bukti-bukti zahir yang melingkupi perbuatannya dan perkataannya, yang menunjukkan perbuatan dan perkataan itu adalah mempunyai tujuan yang baik atau tujuan yang jelek dari qara'in itu tadi. Faman urida minhum ilma al-ilmu wa-dinu, maka siapa yang telah diketahui belumnya dia itu adalah ahlul ilm dan dia itu ahlul din, orang yang takwa Allah, wa tawfiru a'immatil muslimin, dan orang yang memuliakan para imam-imam muslimin wahtiramuhum, dan mereka itu dikenal sebagai orang yang menghormati para ulama imam muslimin, lam yudkar rabdu watabyinul khata'i illa ala wajhil ladhi yarahu ghayruhu min a'immatil ulama'i. Jadi kalau orang yang demikian keadaannya, orang yang mulia iman dari a'immatil muslimin, atau orang yang alim dari ulama' muslimin, orang yang dikenal memuliakan ulama' muslimin balas, ya, maka ketika terdapat padanya kesalahan-kesalahan, lam yudkar rab, tidaklah disebutkan bantahan kepada kesalahan itu, wa tabyinul khata', dan tidaklah